Ini penting. Jadi tambahan karunia itu diberikan kepada ahli syukur, bukan ahli ingin. Kita sering sibuk dengan keinginan dan melupakan syukur. Padahal Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah janji tambah nikmat, tambah nikmat. Kufur nikmat, azab yang pedih yang didapat. Jadi harusnya kesibukan kita itu adalah bersyukur.